kedatangan Ustaz Bahtiar Amir. Ya, subhanallah. Ya, berarti masih belum ngantuk ya, karena emang lupa. Iya. Oh, itu triknya ya, Mas ya. Iya. Oh, Mas ya. Ustaz Bahtiar Nasir. Ganteng semua ya, ditanya. Ini Ustaz ini saya pernah ke Tebet, itu ada institusinya memang mendidik menciptakan pemimpin muda berkarakter. Saya kalau salah sebut bisa dikeroyok nanti sama anak-anaknya di sana ya. Terakhir kemarin habis ikut leadership forumnya saya tadi ya. Oke, tanpa perlu panjang lebar, bismillahirrahmanirrahim, kita undang Ustaz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini banyak guru-guru saya, senior-senior. Dan di belakang saya juga ada Ustaz Yusuf Mansur, Pak Ahmad, Masya Allah, dan Ustaz Shamsi juga dari Amerika yang kita tunggu-tunggu. Pada sesi ini, saya akan coba sampaikan sedikit. Saya mengutip sebetulnya banyak dari bukunya Roger Sirjani, seorang penulis kontemporer yang bukunya saya kira sudah beredar tentang sumbangan peradaban Islam di dunia ini. Cuma karena ketebalan, saya coba rangkum dengan cerita ringkas dan beberapa poin supaya sampai mengena. Intinya begini, tadi siapa nama MC-nya tadi? Amir, Amir kan kena Amir di depan Amir. Satu sama. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika saya ke, ini cerita dikit ya, ke Madinah Az-Zahra di Granada, di Spanyol. Orang-orang itu berdecap dengan peradaban Islam karena seni arsitekturnya yang luar biasa. Bahkan saya perhatikan perpaduan antara algoritma geometri, kemudian aritmatik dalam bentuk seninya itu memang luar biasa. Bahkan ada satu kolosium kalau nggak salah di situ, di dalam Madinah Az-Zahra saya coba di ruang tengah. Itu nggak pakai mic, luasnya kira-kira 4 kali masjid ini. Dan ada ruang terbuka. Saya nggak perlu pakai mic, saya persis berdiri di tengah. Saya coba bilang C, salam gitu. Itu lebih bulat daripada mic ini, dan speaker masjid sudah kelapa. Padahal nggak pakai mic sama sekali. Jadi memang secara teknologi begitu maju. Tapi kemudian saya bertanya, kenapa justru ketika puncak peradaban secara materi dan ilmu pengetahuan atau sains ini memuncak, kenapa kemudian Islam runtuh? Begitu juga kalau jalan-jalan di tepi Selat Bosporus, ingat kan waktu kita bareng-bareng mancing di situ kan? Kan ada istananya Sultan Ahmed ya? Ya. Kalau nggak salah, apalagi musim dingin gini enak banget kalau dia tahu di atas kapal pesiar. Tapi sayangnya lagi-lagi, ketika kita diajak keliling Turki melihat peradaban Islam dengan semua bentuk materinya, lagi-lagi cara berpikir saya terbalik. Tapi justru disinilah peradaban Islam itu kemudian runtuh, hancur. Inilah sisanya. Dan ternyata memang istana itu dibangun dengan hutang. Lalu peradaban emasnya bagaimana yang mau kita bahas? Saya baca di buku ini, ternyata ada 4 faktor peradaban menurut Roger Sirjani. Saya pikir saya lebih baik nyontek karena memang beliau pakar di bidang. Ada 4 karakter utama. Pertama adalah universalitas Islam. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, keadilan dan moderasi. Sebab kalau saya bilang Islam agama moderat, itu istilah moderat ini kadang-kadang dianggap moderat kalau cocok sama Barat, itu Ustaz Shamsi lebih tahu. Padahal sampai kapanpun moderat kita, walantar doang ke Yahudu, walantar doang ke Yahudu, walantar doang ke Yahudu, negatif. Jadi mungkin menggunakan istilah wasat, apa terjemahan yang bagus Ustaz? Al-wasatiyah. Pertengahan, jadi gak mesti kata moderat terjemahannya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kriteria peradaban Islam itu, yang pertama tadi apa namanya? Universal. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, keadilan dan moderasi. Dan keempat, sentuhan akhlak. Itu tentu di periode awal Islam. Secara substantif sebetulnya itu pendekatannya. Baik. Ada alasan kenapa kasus Charlie Hebdo sekarang didramatisir begitu besar. Karena menurut penelitian di Eropa, 23% pendapat orang Eropa mengatakan bahwa Islam adalah agama universal yang terbuka. 23%. Selain ada kekhawatiran dari sisi tauhid. Sekarang ini, pada persisnya tahun 2008, Paus mengunjungi Eropa, dan pada tahun 2008 mengatakan bahwa baru pertama kalinya terjadi jumlah populasi umat Islam lebih besar daripada umat Katolik. Dan diperkirakan di Perancis pada tahun 2025, itu jumlah umat Islam sekitar 1/4 penduduk Perancis. Bayangkan dengan berbagai macam agama, dan itu berarti jumlah penduduk umat Islam meningkat menjadi 283%. Nanti bisa dikonfirmasi dengan yang biasa jalan ke Eropa, tapi data ini saya dapatkan dari teman di sana ketika ingin mencari tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Jadi ada kegalauan di bangsa Barat dengan perkembangan sains. Saya ingin bilang, kalau ingin memajukan peradaban, enggak sama, sains dengan ilmu tidak sama. Tidak sama. Apa bedanya? Sains belum tentu ilmu, tapi ilmu mencakup sains. Sebab untuk zaman sekarang ini, untuk memunculkan peradaban emas Islam itu memang tidak cukup hanya dengan 4 kategori tadi secara substantif. Kita memang harus memunculkan sisi sains dan teknologi. Kalau ingin dinilai oleh dunia dalam membangkitkan peradaban umat Islam. Kenapa saya katakan bedanya sains sama ilmu? Begini, karena kita punya dasar tauhid dalam membangun peradaban. Lihat, ilmu sebagai dasar untuk membangkitkan sebuah peradaban dari kata-kata alimah, ya'lam, alamah. Anak muda, Anda dikatakan sukses menuntut ilmu kalau sudah menemukan alamat. Alamat apa? Alamat ketemu Tuhan. Di sini sains kemudian buta. Dia menuntut ilmu tapi nggak tahu di mana alamat Tuhannya. Kira-kira begitu. Jadi ukuran kesuksesanmu dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam membangun peradaban. Ketiga, dasar ilmumu didasari oleh tauhid. Jelas ya? Nah, sains kadang bukan cuma nir tauhid, bahkan nir moral. Misalnya, kalau statement misalnya, ya yang penting gak korupsi walaupun kafir, itu biasa. Ini di media tabrakan nih. Atau yang kedua, wah yang penting profesional walaupun berzinah misalnya. Karena dalam membangun sebuah tatanan sosial dari sudut pandang sains, apakah itu manajemen atau ilmu-ilmu lainnya, kadang minus moral. Jadi jangan heran kalau di Indonesia yang udah jelas-jelas rapotnya merah itu bakal menjadi titik-titik misalnya. Takut salah ngomong. Tapi biasa aja kan ya. Menurut saya perbedaannya antara KPK dan kok kesitu lagi. Ini lebih kepada dasar moral kepatutan. Perbedaannya bukan soal apakah sudah jadi tersangka atau belum, tetapi dasar moral. Masing-masing punya perbedaan moral dalam melihat sesuatu. Dan ini terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Karena waktunya sebetulnya cuma 7 menit ini, tapi di upgrade jadi berapa nih? karena masih banyak berbicara dan saya wajibkan Ustaz Yusuf Mansur berdiri dan saya juga sedekahkan waktu saya lebih banyak buat Prof. Yuna Aryalias. Tidak bisa Ustaz, antum lebih penting dari saya untuk menyampaikan ini. Dan mudah-mudahan jadi ketua Muhammadiyah insya Allah. Udah lah, ngeblok-ngeblok aja lah ya. Setuju? Siap. Baik. Jadi, beda ilmu dengan sains. Karena dasarnya, kalau ilmu itu ada tauhid di situ. Nah sekarang saya mau bicara dari sisi al-adalah. Jadi, kepribadian. Sebab kalau kita lihat, pelaku, subjek dari sebuah peradaban itu adalah manusia. Manusia. Misalnya begini, Anda ingin menjadi pelaku perubahan, datang ke kampus. Lu datang ke kampus, bukan belajar sama tembok. Belajar sama siapa? Guru, sama manusia, dosen. Lu bukan cuma belajar sama sistem di kampus itu. Tapi belajar kepada cari guru yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cari ilmu yang benar dulu untuk mendapatkan yang namanya kemanusiaan yang adil dan sebab di Indonesia ini Pancasilanya tinggal kemanusiaan titik. Yang adil dan beradab tidak lagi dijadikan sebagai kriteria. Jadi kalau ingin membangkitkan peradaban emas di Indonesia adalah kewajiban kita bersama. Khususnya calon ketua umum Muhammadiyah. Bagaimana menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab ini sekarang di Indonesia di gejalanya ketuhanan titik. Apapun yang disembah, pokoknya kalau dia sudah bertuhan, mau tuhannya 4, 5, mau tuhannya batu, pohon, pokoknya ketuhanan. Ini bahaya. Indonesia di persimpangan jalan seperti ini. Kemanusiaan titik. Tidak ada lagi yang adil dan peradaban Islam itu hanya bisa bangkit jika manusianya memiliki yang namanya al-adalah dan prinsip al-wasatiyah. Islam itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, radikalisme. Sehingga Anda gak perlu nambah-nambah, saya Islam inklusif, malah parah. Semua kata setelah Islam berarti mereduksi Islam itu sendiri. Islam liberal, Islam Indonesia, Islam Arab, gak ada. Jangan coba-coba tambah kata setelah kata Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum sehingga kata apapun yang Anda tambahkan setelah Islam malah mereduksi atau bisa menyimpangkan apa yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ihdinash shiratal mustaqim. Rasul menarik satu jalan, satu garis, garis kasih. Lalu kemudian dibuat cabang-cabangnya. Wala tattabi'is subul fatafarraqu bikum. Jangan jadi Rasul setelah narik satu garis, itu ada cabang-cabang lagi dibuat. Nah, di setiap cabang ini ada setan yang menyerunya. Ada Islam liberal lah, Islam inklusif lah, Islam Indonesia lah, Islam Arab lah, Islam kiri lah, Islam kanan. Ini semua mereduksi kata Islam itu sendiri. Jadi kalau ingin membangun al-aslah, peradaban emas berdasarkan Islam. Yang kedua, tentu tidak lepas dari yang namanya asyakhsiyah al-islamiyah. Beda, sebetulnya Anda tidak boleh menerjemahkan kata syakhsiyah, karakter Islam dengan istilah personality. Apakah istilah intrapersonal skill atau interpersonal skill. Sebab kata person itu sendiri, maksud saya awal katanya memang sama dengan topeng. Ya, saya ingin lanjut saja begini. Bahwa menjadi manusia Indonesia yang ingin membangkitkan peradaban emasnya, ya, setelah kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persatuan Indonesia. Persatuan di atas apa? Persatuan tentu di atas garis penyatunya. Saya kira pendiri bangsa ini sudah selesai bagaimana membangun Indonesia dengan prinsip-prinsip dasarnya yang sudah begitu jelas di dalam undang-undang dasar. Persoalannya sekarang adalah ada orang-orang yang memaksakan kehendaknya dalam menafsirkan undang-undang, dipaksakan keluar dari nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya, Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Islam itu agama yang sangat menjaga hak-hak manusia. Hak apa saja hak beragama? Kan kita mengenal istilah ad-dharuriyat al-khamsah. Jadi menjaga hak beragama, menjaga hak nyawa untuk hidup, menjaga hak apa? Keturunan, menjaga hak harta, ya, dan menjaga hak kehormatan. Islam itu sangat menjaga dan detail sekali di sana. Ini kalau kita ingin membangun peradaban dan memberikan hak orang lain. Yang terakhir adalah sentuhan akhlak. Ada perbedaan sedikit pendapat saya lihat. Yang betul terjemahan kata pendidikan, kalau versi Dick Dasman cocoknya memang kata pendidikan itu terjemahannya tarbiyah. Tapi untuk pendidikan tinggi, pendidikan itu lebih tepat kalau diterjemahkan dengan istilah takdi. Mungkin ini pemikirannya Al-Atas. Ya, tepat. Saya coba mengkombinasikan pemikiran Kiai Haji Imam Zarkashi, seorang tokoh pendidikan Indonesia, dalam membangun manusia Indonesia. Karena beliau pernah keluar dari penasehat Soekarno di Kementerian Pendidikan saat itu, ketika beliau menginginkan agar anak SMP jangan dibiarkan pakai celana pendek. Karena dia sudah mulai balik. Yang pada saat itu salah satu profesor yang dipercaya oleh Soekarno pun mengatakan bahwa SMA boleh pakai celana pendek. Makanya gak gede-gede gitu. Padahal Muhammad Al-Fat itu umur 21 tahun sudah, atau 20 tahun sudah bisa menumbangkan kekuatan Konstantinopel. Sebagaimana Tariq bin Ziyad, ya, walaupun hanya seorang keturunan budak dengan semua penyudutan dia pada posisi itu, tetapi luar biasa pengaruhnya terhadap Eropa. Ya. Nah, di kita anak tamat SMA belum bisa apa-apa. Masih belajar tawuran. Padahal sudah bukan usianya lagi. Telat kita sudah. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa bangkit. Coba lihat tuh Michael Owen, pemain Persib kan. Sangat dikagumi oleh juniornya. Ketika itu juniornya siapa? Wayne Rooney, ini Persija. Masih 12 tahun. Ini antara Jackmania sama Viking gitu. Saya ingin katakan betapa jeleknya ini. Ya, permusuhan yang terjadi di antara kita. Kalau betul ingin maju gitu, baik dalam sisi olahraga, ketika si Wayne Rooney, mas, saya cerita ini karena kelihatannya banyak anak muda, mungkin ini penggemarnya Asad semua yang datang. Ketika Wayne Rooney masih 12 tahun dan masih pemain sepak bola jalanan, dia pengen banget seperti seniornya Michael Owen, tapi hanya dalam tempo 4 tahun kemudian, di usia 16 tahun, dia sudah satu lapangan dengan Owen. Jadi perpaduan antara Viking sama Jackmania di sini. Main darah. Ibu-ibu gak nyambung pasti. Ini musuh berwujudan sebagai sampah peradaban sebetulnya. Gak bisa bangkit hanya gara-gara beda dikit gitu kan. Tidak, ini saatnya Indonesia bangkit bersama-sama dan kita bersatu. Makanya di sini kita semua ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada semuanya. Kita semua adalah Islam dan gak usah ditambah lagi setelah kata Islam.